Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Sekarang kita sampai kepada inti dari kitab ini, yaitu penjelasan tentang Salasatul Usul. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Fa'idha qila laka, maka apabila engkau ditanya, mal usulul thalathatul lati yajibu ala al-insani ma'rifatuha, apakah yang dimaksudkan dengan al-usulul thalathah, tiga hal yang pokok, yang mendasar, yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu. Tiga hal yang pokok tersebut adalah seorang hamba mengenal Rabbnya, wadinahu dan mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam syarahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, al-usulu jam'u aslin. Yang namanya al-usul itu adalah jamak dari asal. Wa huwa ma yubna 'alaihi ghairuhu. Yang namanya aslun adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Yani sesuatu yang sifatnya pokok mendasar, yang mana yang lainnya dibangun di atas sesuatu tersebut. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasu. Di antara yang menunjukkan pengertian ini adalah ada istilah aslul jidar, pokok dari tembok atau dinding, yaitu asasnya, fondasinya. Fondasi adalah pokok, landasan, tempat berpijak, dinding. Dinding adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu al-afsalu. Sedangkan pokok dari pohon adalah sesuatu yang bercabang darinya dahan-dahan. Artinya pohon itu sendiri, akar dengan batang pohonnya, itu adalah pokok. Sedangkan dahan-dahannya, cabangnya, yang dibangun di atasnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini sebagai dalil yang menunjukkan tentang pengertian pokok dan cabang. Alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang mana pohon yang baik ini asluha thabitun, pokoknya sabit kokoh, menghunjam ke bawah, akar dan batangnya kokoh. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke atas ke langit. Ini menunjukkan pengertian pokok dan cabang. Tadi surat Ibrahim ayat ke-24. Wa hadhil usul ats-tsalatsatu yushiru biha al-musannifu rahimahullah ila al-usul allati yus'alu 'anha al-insanu fi qabrihi. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Tiga hal yang pokok ini disyaratkan, yang disyaratkan oleh penulis rahimahullah, itu menunjukkan kepada pokok, atau tiga hal yang mendasar ini yang telah disebutkan oleh penulis itu mengisyaratkan kepada pokok-pokok yang nantinya akan ditanyakan di alam kubur. Menunjukkan pokok-pokok yang seorang hamba akan ditanya di alam kubur, di kuburannya. Yaitu apa? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabimu? Yang pertama dari tiga hal yang pokok tadi adalah seorang hamba mengenal Rabbnya. Atau sebelumnya kita jelaskan bahwasanya penulis kitab ini ketika ingin menyampaikan tiga hal yang mendasar ini, beliau menyampaikannya dengan metode tanya jawab, yaitu dengan mengatakan, jika kau ditanya apakah tiga hal yang mendasar tersebut yang wajib bagi seorang hamba mengetahuinya, maka jawablah, seorang hamba mengenal Rabbnya, Nabinya atau agamanya dan Nabinya. Ini merupakan metode tanya jawab. Penulis menggunakan metode tanya jawab menyampaikan permasalahan ini dengan siyaghati su'al, dengan bentuk pertanyaan dan juga sekaligus jawabannya. Tujuannya adalah agar seseorang perhatian dengan permasalahan tersebut, agar menarik perhatian orang. Kalau langsung disampaikan, kadang seseorang kurang perhatian. Tetapi ketika diawali dengan pertanyaan, apabila engkau ditanya apa itu tiga hal yang mendasar, maka seseorang mesti ada perhatian, ingin tahu apa jawabannya. Ini tentunya terkadang lebih bermanfaat, lebih mengena di dalam menyampaikan ilmu, lebih mudah diterima dan dicerna serta dihafalkan oleh orang yang belajar. Mengapa seseorang harus memperhatikan tiga hal yang mendasar tadi? Dikarenakan tiga hal yang mendasar tersebut adalah mas'alatun azimatun wa usulun kabirah. Permasalahan yang agung dan pokok-pokok yang besar. Prinsip-prinsip yang besar. Syekh rahimahullah mengatakan di sini, tiga hal yang mendasar tadi yang wajib. Sesungguhnya ini adalah tiga hal yang mendasar yang wajib bagi seseorang untuk mengenalnya, mengetahuinya. Dikarenakan tiga hal yang mendasar tadi adalah pokok-pokok yang akan ditanya, yang seseorang akan ditanya di alam kuburnya. Apabila dia telah dikubur dan telah ditinggalkan oleh teman-temannya yang mengantarkannya, maka di saat itulah dia didatangi oleh dua malaikat yang kita kenal dengan malaikat Al-Munkar wa Nakir, Munkar dan Nakir. Mengapa dikatakan Munkar dan Nakir? Karena malaikat ini Munkar, yakni tidak dikenal. oleh si mayit, sehingga dikatakan atau dinamakan dengan mungkar, bukan perkara yang keji atau yang jelek, bukan. Mungkar secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dikenal. Semua kemungkaran yang dilakukan oleh manusia maka itu tidak dikenal oleh syariat. Yani diingkari, tidak diajarkan oleh syariat, sehingga dikatakan mungkar. Jadi ada dua pengertian, bisa secara bahasa, bisa secara istilah. Kalau secara bahasa, mungkar artinya yang tidak dikenal. Kalau secara istilah, sesuatu yang diingkari, yakni hampir sama dengan secara bahasa. Setelah dia dikuburkan, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya, maka datanglah dua malaikat mungkar dan nakir kepadanya. Lalu dua malaikat ini mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu dan apa agamamu serta siapa nabimu. Yang dimaksudnya dengan marrabbuka, siapa Rabbmu, adalah man ma'buduka, siapa sesembahanmu, siapa zat yang engkau ibadahi. Bukan artinya siapa penciptamu, pemilikmu dan pengaturmu, bukan. Mengapa? Dikarenakan permasalahan rububiyah, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan itu tidak ditentang oleh kaum musyrikin, tidak diingkari oleh kaumnya para nabi. Seluruh kaum para nabi mengimani tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah sang pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Sehingga yang dimaksudnya dengan marrabbuka, siapa Rabbmu, adalah siapa sesembahanmu, siapa yang engkau sembah, yang engkau ibadahi. Wa madinuka, dan apa agamamu. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Fa ammal mu'min fayaqul. Adapun seorang mukmin ketika dia ditanya dengan tiga pertanyaan ini, dia akan menjawab dengan mantap, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah, yang aku ibadahi, yang aku sembah adalah Allah, wa dini al-islamu, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun, sedangkan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amal murtabu awil munafiqu fayaqul. Adapun orang yang ragu-ragu, imannya belum mantap, ragu-ragu, punya keraguan, atau seorang munafik, fayaqul, maka dia akan menjawab, ha, la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Artinya dia tidak dengan ilmu, tidak dengan keyakinan. Dia sekedar ikut-ikutan. Katanya Rabbu adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Saya mendengar manusia mengucapkan demikian, maka saya pun mengatakannya. Berarti dia taklid, ikut-ikutan. Apa kata orang, dia ikuti. Tidak didasari dengan ilmu, tidak mengetahui dalilnya. Maka para ulama berdasarkan hadis ini, mereka menyimpulkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dalil dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Yang keislaman dia tidak sah kecuali mengetahui permasalahan tersebut. Seperti salah satu usul, tiga hal yang mendasar ini yang sedang kita pelajari. Ini termasuk perkara yang wajib diketahui dengan dalilnya. Tidak boleh dengan ikut-ikutan. Minimalnya dia mendengar walaupun sekali atau membaca sekali dalil dari tiga permasalahan ini. Karena apa? Kalau dia gak tahu dalilnya, sekedar ikut-ikutan, nanti di alam barzakh, di alam kubur seperti ini nasibnya, tidak bisa menjawab. Dia akan bingung, akan mengatakan, saya gak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya pun ikut mengatakannya. Ini pentingnya belajar disertai dengan dalil, mengetahui dalilnya. Kemudian kata penulis, fakul, jawablah ketika engkau ditanya apa tiga hal yang mendasar yang wajib dipelajari, diketahui oleh seseorang, maka jawablah, seorang hamba mengenal Rabbnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu bisa dengan beberapa sebab. Minha an-nadharu wa tafakkuru fi makhluqatihi 'azza wa jalla. Di antaranya dengan melihat atau merenungkan dan memikirkan makhluk-makhluk Allah 'azza wa jalla. Fa inna dhalika yu'addi ila ma'rifatihi wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi. Karena hal itu, merenungkan, memperhatikan, melihat dan memikirkan makhluk-makhluk Allah bisa mengantarkan seorang hamba mengenal Allah, mengetahui Allah dan mengenal keagungan kekuasaannya. Betapa agung besar kekuasaan Allah dan betapa sempurna kemampuannya dan hikmahnya serta rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Al-A'raf ayat 185. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan-kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang Allah ciptakan? Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan-kerajaan langit dan bumi yang besar, yang agung, dan segala sesuatu yang Allah ciptakan? Ini perintah untuk memperhatikan, memikirkan makhluk-makhluk Allah dengan tujuan agar kita mengenal Allah. Kita memperhatikan bagaimana ciptaan Allah, betapa agungnya, betapa besarnya, betapa ciptaan Allah itu penuh hikmah, penuh manfaat bagi manusia, sehingga dengan hal itu dia bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Saba ayat 46, innama a'idhukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Sesungguhnya aku akan memberikan pelajaran, peringatan kepada kalian dengan satu perkara, yaitu agar kalian berdiri menghadap Allah dengan ikhlas, dua-dua dan satu-satu. Kemudian kalian berpikir, diperintahkan untuk memikirkan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ali Imran ayat ke-190. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ketika memperhatikan ciptaan Allah seperti langit-langit dan bumi serta bergantiannya malam dan siang, maka ini terdapat pada hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulil albab, orang yang punya akal, yang masih sehat akalnya, punya pandangan. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, surat Yunus ayat ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa-apa yang Allah ciptakan pada langit-langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa, yang berakal dan bertakwa. Mereka lah yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Mereka lah yang masih di atas fitrah, yang memiliki akal yang sehat, yang bertakwa, yang mampu mengambil pelajaran dari ciptaan Allah. Adapun yang sudah menyimpang, sudah keluar dari fitrahnya atau tidak memiliki akal yang sehat, tidak mampu. Mereka tidak mampu mengambil pelajaran atau mengambil hikmah dari ciptaan-ciptaan Allah. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ini surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan bergilirnya, bergantinya malam dan siang serta bahtera, perahu yang berlayar di lautan dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan apa-apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air hujan tersebut Allah menghidupkan bumi setelah matinya, setelah keringnya, dan Allah sebarkan pada bumi tersebut segala jenis hewan melata, dan pada pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, la ayatil liqaumi yaqilun, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, yang masih memiliki akal yang sehat. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa min asbabi ma'rifatil 'abdi rabbahu an-nadharu fi ayatihi asy-syar'iyyah. Ini yang pertama di antara cara untuk mengenal Allah adalah memperhatikan, memikirkan makhluk-makhluk Allah. Kemudian cara yang berikutnya, yang kedua, adalah di antara sebab-sebab Seorang hamba mengenal Rabbnya adalah memperhatikan, merenungkan ayat-ayat Allah yang syar'i, yaitu apa? Wahyu yang telah dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka seorang hamba dia melihat pada ayat-ayat ini, wahyu ini, dan melihat kepada kandungan yang ada padanya berupa kemaslahatan-kemaslahatan yang agung. Pada wahyu tersebut terdapat kemaslahatan, kemanfaatan yang agung untuk para hamba. Yang mana makhluk ini atau kehidupan makhluk ini termasuk kita manusia tidak akan tegak, tidak akan layak, tidak akan kokoh baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengannya, dengan mengamalkan wahyu tersebut, dengan mengamalkan ayat-ayat Allah yang syar'i tersebut, dengan mengamalkan isinya, kandungannya yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan bagi makhluk, yang mana kehidupan makhluk di dunia maupun di akhirat tidak akan tegak kecuali dengannya, dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikandung di dalam wahyu tersebut. Maka apabila seorang hamba melihat wahyu tersebut dan dia memperhatikannya serta melihat dan memperhatikan kandungannya berupa ilmu, hikmah, dan dia mendapatkan pada wahyu tersebut keteraturan dan kecocokannya untuk kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan para hamba, niscaya dia akan mengenal dengan hal itu Rabbnya. Niscaya dengan hal itu dia mengenal Rabbnya ketika apa? Membaca, memperhatikan, mempelajari wahyu Allah dan isinya, yang mana wahyu Allah mengandung kemaslahatan bagi makhluknya, mengandung kebaikan bagi makhluk-makhluknya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Qur'an, dan seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan atau mendapati di dalamnya perselisihan dan pertentangan yang sangat banyak. Artinya Al-Qur'an karena datang dari Allah, maka tidak ada pertentangan padanya sedikit pun. Al-Qur'an antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling mendukung. Satu ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena datang dari Allah. Seandainya datang dari selain Allah, maka akan banyak pertentangan di dalamnya. Kemudian wa minha, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah ma yulqillahu azza wa jal fi qalbil mu'min min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuatu yang Allah berikan, yang Allah letakkan pada hati seorang mukmin berupa pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah sendiri yang memberikan ilham atau memberikan pemahaman, memberikan bimbingan kepadanya, kepada hatinya, sehingga hamba ini, sang mukmin ini mengenal Allah. Hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal ain, sehingga sang hamba ini, sang mukmin ini seakan-akan dia melihat Rabbnya dengan matanya sendiri. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini menunjukkan betapa bagus dan sempurnanya ibadah orang ini. Betapa khusyuknya dia ketika beribadah. Sampai-sampai dia seakan-akan melihat Allah ketika beribadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak bisa melihatnya, jika engkau tidak mampu beribadah seakan-akan melihat Allah, maka hendaknya engkau yakin bahwasanya Allah melihatmu. Ini namanya apa? Ihsan. Nanti insyaallah ada pembahasan tersendiri tentang ihsan dan tingkatannya. Ini ada dua. Tingkatan yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, pada potongan yang pertama, beribadah seakan-akan melihat Allah. Tingkatan yang kedua adalah beribadah dalam keadaan yakin dilihat oleh Allah. Yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Ini juga termasuk cara untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Itulah tiga cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinahu, kemudian kata penulis, dan yang kedua dari tiga hal yang pokok yang wajib diketahui oleh seseorang adalah mengenal agamanya, yakni pengetahuan tentang pokok yang kedua adalah agamanya, yang mana seorang hamba diberikan beban atau dibebani untuk mengamalkan ajaran agamanya, agama Islam, dan apa yang dikandung oleh agama Islam tersebut berupa hikmah, rahmat, kasih sayang, dan kebaikan-kebaikan untuk makhluk, serta isinya, diantara isi atau kandungan agama Islam adalah menolak kerusakan-kerusakan dari makhluk. Kebaikan diajarkan, diperintahkan di dalam Islam, sedangkan kerusakan-kerusakan dilarang, ditolak, dicegah oleh agama Islam. Sedangkan agama Islam, siapa saja yang memperhatikannya dengan sebenar-benar perhatian, dengan dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam adalah dinul haq, agama yang benar. Siapa saja yang memperhatikan, mempelajari, membaca, mempelajari, dan memperhatikan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan mendapati bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Yang mana, dan juga dia akan mendapati bahwasanya Islam adalah agama yang kemaslahatan para makhluk tidak akan tegak kecuali dengannya. Para makhluk akan tegak, akan hidup dengan layak, dengan baik ketika mereka mengamalkan ajaran Islam. Dan tidak boleh seseorang mengkiaskan Islam dengan keadaan kaum muslimin di zaman sekarang. Seseorang kalau ingin tahu apa itu ajaran Islam, tidak boleh melihat kondisi muslimin yang ada di zaman sekarang, karena itu bukan patokan atau tidak mewakili. Mengapa? Dikarenakan fa innal muslimina qad farratu fi asya'a katsirah. Dikarenakan kaum muslimin di zaman sekarang mereka telah meremehkan banyak masalah, menggampang-gampangkan. sekian urusan agama. Wartakabu mahadhira azimah, dan mereka melakukan dosa-dosa yang besar, yang prinsip, sampai orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di negeri Islam, di sebagian negeri Islam, yaitu hidup pada kondisi yang tidak islami, pada nuansa yang tidak islam. Mengapa? Karena kaum musliminnya sudah menyimpang atau tidak mengamalkan ajaran Islam. Jadi untuk mengetahui apa itu Islam dengan sebenarnya, maka harus dipelajari dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Maka dia akan mendapati Islam adalah agama yang benar, ajaran yang benar, ajaran yang mengajarkan, agama yang mengajarkan kemaslahatan, kebaikan untuk makhluk, dan yang melarang berbagai macam bahaya atau hal-hal yang sifatnya merusak. Adapun kondisi muslimin bukan sebagai patokan atau bukan sebagai perwakilan dari ajaran Islam. Artinya yang diamalkan muslimin belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Harus dicocokkan, ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber dari ajaran Islam. Dan agama Islam bihamdillahi ta'ala, dengan segala puji bagi Allah ta'ala, mutadhamminun li jami'il masalih. Agama Islam itu mengandung seluruh kebaikan-kebaikan yang telah dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Namun Islam ini punya keistimewaan, mutamayyazun 'alaiha. Islam ini dibedakan, diistimewakan dari agama-agama sebelumnya dari sisi bahwasanya Islam itu salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Ajaran Islam, dinul Islam itu cocok, sesuai untuk setiap waktu, tempat, dan umat. Sedangkan pengertian Islam itu sesuai untuk setiap waktu, tempat, dan umat adalah bahwasanya berpegang teguh dengan ajaran Islam itu tidak meniadakan kebaikan-kebaikan untuk umat di waktu manapun, tempat manapun, dan umat apapun. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dia sesuai ya, dengan perkembangan zaman. Jadi tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, justru perkembangan zaman yang disesuaikan dengan Islam, bukan Islamnya yang dicocokkan dengan perkembangan zaman. Maka agama Islam itu menyuruh pemeluknya untuk mengamalkan segala amalan yang soleh, yang baik, dan melarang dari segala amalan yang jelek. Maka Islam itu menyuruh seluruh akhlak yang utama dan melarang dari seluruh akhlak yang rendah. Ini keistimewaan Islam, layak dan cocok untuk setiap tempat, waktu, dan umat. Orang yang berpegang teguh dengan Islam, dia akan cocok dimanapun hidupnya, di tempat manapun. Karena Islam itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan sesuai untuk setiap zaman sampai hari kiamat, sesuai untuk setiap tempat dan setiap umat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.